ada rasa ning ati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tolong kowe ojo salah tompo, ojo mbok pikir aku ngeliyo. Kabeh iki kahanan raiso neros keka tresna. Jujur aku isi sayang, wegah kelangan, mergo tresno wis tak pantri ning jero ati. Nanging ngarep piye maneh, iki wes kahanan kudu pisahan. Oh jauhku koe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wes kinares. Tutup penjalukku lungani sliramu, abot rasane ku ngelarani hatimu. Ungok no aku senaja no aku sing kleru, takon ni panjen gede rasa tresnaku. Iyo mungkanggo awakmu cukup bisa miki, kowe loro ati ora tak baleni anggon kulek larani. Jujur aku isi sayang, wegah kelangan, mergo tresno wis tak pantri ning jero ati. Nanging ngarep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Oh jauhku kowe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wis kinare. Penjalukku mengani seliramu, apot rasane pangapurane. Mong kependem rasa tresno, bebarengan ora bakal dadi nyoto. Aku isi sayang, wegah kelangan, mergo tresno wis tak patri ning jero ati. Nanging ngarep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Oh jauhku koe ojo nangis, kalung aku mungkin iki wes kinares. Tutup penjalukku lungani sliramu, abot rasane pangapurane. Jujur aku isi sayang, wegah kelangan, kau tresno wis tak patri ning jero ati. Nanging ngarep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Oh jalukku koe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wis kinares. Tutup penjalukku lungani sliramu, abot rasane pangapura. Pocok koyong lapu Yen wis tresno paite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus pray kanan kiri. yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri, ati mantep bakal sido rapi. Pancen jodoh ranyawang pondo tunyo poto tresnane nopo anane landrimo rasa kesuwendang yepat undangan dirame norekean poto longgo jejer ning mantenan yen pancen tresno rasa kakean haluan rausaraku merko kahanan rai kanan kiri ucap ne janji yang sito mantenan lanpa kato perayan rasa mengga-menggo jodohmu mesti tekan. Aha yen wis tresno paite kopi rasane lagi, yen wis tresno rasane koyong ngimpi natian kahanan tetap dilakoni. Mepet koe wis sadem rasane ngati, yen wis tresno maju lurus prai kanan kiri, yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri, hati mantep bakal sido rapi. Rasane koyong ngimpi natian kahanan tetep dilakoni. Mepet koe wis adem rasane ngati, yen wis tresno maju lurus prai kanan kiri, yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Nyawang buri, hati mantep bakal sido rapi. berharga ning ponco saben ulis sing netro tinambaran si kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran siwanggo kalbu samudra peputo ning laku tumuju dateng Gusti satkan amur potu mati manunggaling kawula Gusti grenteg ati bakal tumati bukti ingsun tanpa piranti rining perwito maneka warna poto bangun projo sampurno sing kala kidomso kala pendunya tasirno jasing rasa martika mukio dan setyo pusaka kalimasoto yakti tati mustiko sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tigdaya bawa leksana biar manjing sikro sikro ampuh sepuh wuto tan kena iso panelo kakak bunga suminga ing wayah wayah satria toto semboto wirotomo katon sewu kartiko kataman wahyu kolosepo rasa ning ati kadya tirta kang